lagu khusus buat salah satu orang dari 5 orang perempuan yang jadi pacar aku tahun ini. Dengerin non. Tak ada lapar, tak ada haus kalau bareng kamu. Tak ada pusing, tak ada sumpet kalau bareng kamu. Dicubit tak rasa sakit apabila kamu yang nyubit. Digigit tak rasa sakit apabila kamu yang gigit. Hidung bengkok tapi aku mabok. Bibir doer tapi aku teler. Body buntet tapi aku ngebet. Tetaplah lengket. Semoga awet cintamu adalah cintaku. Rindumu adalah rinduku. Asamu adalah asaku. Tetapi utangmu bukan utangku. Tapi aku teler. Body pun tetapi aku ngebet. Tetaplah lengket. Semoga awet cintamu adalah cintaku. Rindumu adalah rinduku. Asamu adalah asaku. Tetapi utangmu bukan utangku. Tetapi utangmu bukan utangku. Ingat, utangmu bukan utangku.